Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Terakhir yang kita baca dari kitab Bayan tentang pentingnya kitab Rudud, penyebaran kitab Rudud Ahli Sunnah terhadap ahlu bid'ah wal ahwa, dan manfaatnya banyak orang yang mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu. Dan keterangan bahwa kita rudud salaf banyak, ya, mulai dari masa Imam Ahmad dan seterusnya. Dan penjelasan bahwa kaum salaf mengatakan bahwa rudud kepada ahlul bidah tergolong jihad fi sabilillah, dan sebagian imam-imam ulama salaf mengatakan bahwa membantah ahlul bidah jihad itu lebih utama daripada jihad berperang di medan jihad melawan orang kafir. Kemudian keterangan bahwa yang pertama memprakarsai memerangi kitab rudud ahli sunnah adalah kelompok al-ikhwanul muslimun. Nah, mereka lah yang pertama memprakarsai hal itu, menimbulkan, menanamkan kebencian kepada umat terhadap kitab rudud, membuat mereka alergi terhadap kitab rudud. Dan banyak orang yang terkena syubhat itu. Naam. Dan di antara yang memperkuat syubhat tersebut sekarang pada kitab An-Nasihah adalah Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Wallahul musta'an. Kata Syekh Rabi selanjutnya, qala Dr. Ibrahim, kata Dr. Ibrahim dalam kitabnya An-Nasihah pada halaman 33, wa inna min a'jabi ma sami'tuhu fi hadha, dan yang sesungguhnya paling mengherankan aku yang pernah ku dengar dalam masalah ini, anna ba'du talabah, bahwa sebagian pelajar penuntut ilmu, qamu bi tawzi'i ba'di kutubir rudud, ya, mereka melakukan pembagian kitab rudud ala ba'dhi hadithil ahdi bil islam, kepada sebagian orang yang baru mengenal Islam, mimman lam yamdi ala islamihim siwa ayyamin aw ashhurin wawajjahuhum liqira'atiha, dari kalangan orang-orang yang belum berlalu dalam Islam ini, keislamannya belum lama, kecuali baru beberapa hari masuk Islam atau beberapa bulan masuk Islam, dan para pelajar itu mengarahkan mereka-mereka untuk membaca kitab-kitab rudud yang dibagikan itu. Faya lahil ajab min suni'i haula, ya, sangat mengherankan apa yang mereka lakukan itu. Nah, ini kata Ibrahim Ar-Ruhaili, dibantah oleh Syekh Rabi, kata beliau, aku katakan, kana yambagi at-tathabbutu min hadhan nakli faqad la yathbutu, adalah seharusnya, semestinya tathabbut, ya, cross check dulu, mengenai kebenaran penukilan ini. Dari mana ini Ibrahim Ar-Ruhaili dapat laporan seperti ini? Apakah laporan itu benar? Ya. Tasabbut. Ya. Dalam segala perkara yang sifatnya itu nukilan, laporan harus tasabbut. Di cross check dulu. Diperjelas apa benar seperti itu terjadi. Ya. Faqad la yathbut. Mungkin saja tidak terjadi. Jangan-jangan tidak terjadi yang demikian. Nah, ini yang pertama. Ya. Jadi yang pertama, al-awwal kana yang bagi tasabut min hadzal naql faqad la yathbut. Al-thani yang kedua, at-syafrabi yajuzu an yakuna haula'i talabah min asba'i ahli al-ahwa. Boleh saja, boleh jadi mereka para pelajar yang melakukan itu, mereka itu adalah pengikut ahlul ahwa, ahlul bidah, yang membagikan kitab-kitab produk tersebut kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, boleh jadi mereka itu adalah pengikut golongan sesat, ahlul bidah al-ahwa. Ya, rawafid dari kalangan golongan sesat, rafidhah, syiah rafidhah, atau ghairihim, atau golongan sesat yang lainnya. Tujuannya untuk menarik orang-orang yang baru masuk Islam itu agar bergabung dengan golongan sesat mereka. Wahada amrun yustankaru, dan ini perkara yang tentunya diingkari, ya, patut diingkari. Walau wazza'u hadhil kutub ala muslimin muta'allimin wulidu fil Islam. Bahkan seandainya mereka membagikan kitab-kitab itu kepada kaum muslimin yang terpelajar, yang mereka dilahirkan dalam Islam, bukan orang yang tadinya kafir pada asalnya kemudian masuk Islam, baru masuk Islam, bukan. Hatta di kalangan kaum muslimin yang memang lahir kedua orang tuanya Islam, lahir dalam Islam, ya, telah belajar Islam sejak kecil, mengenal Islam sejak kecil, harus diingkari kalau ada dari kalangan golongan sesat membagikan kitab-kitab. Nah, karena isinya kesesatan untuk menarik mereka masuk dalam golongan sesat mereka. Yang ketiga, in thabata hadha an talabatin yantamuna ila sunnah. Jika ini sabit, terjadi, benar terjadi dari para penuntut ilmu yang menisbahkan diri kepada sunnah Rasul, ya, jika ternyata dilakukan oleh para pelajar penuntut ilmu dari kalangan ahlus sunnah, jika yang melakukan ini ahlus sunnah, fa inna hadza la yadhurru biha ulail muslimin al judud, maka sesungguhnya ini tidak akan memudaratkan, membahayakan kaum muslimin yang baru masuk Islam itu. Bal huwa yanfa'uhum, bahkan hal itu akan bermanfaat bagi mereka. Wa yahmihim, dan akan menjaga mereka min tadlili ahli bid'ah, dari penyesatan ahlul bid'ah. Ya, min tadlil ahli bidah lahum, dari penyesatan ahlul bidah yang bermaksud menyesatkan mereka. Mereka terbentengi dengan itu. Dengan orang-orang yang baru masuk Islam itu memegang kitab-kitab prudut itu, ya, yang isinya bantahan, penjelasan tentang kesesatan Syiah, kesesatan Rafidhah, kesesatan Khawarij, teroris. Ya. Kesesatan Mu'tazilah, Hizbut Tahrir, dan yang lainnya. Ya, itu akan menjaga mereka, membentengi mereka agar tidak ditarik, direkrut oleh golongan-golongan sesat itu. Nah, karena golongan-golongan sesat itu tidak diam begitu saja, mereka punya gerakan-gerakan, punya nasyaf. Ya. Punya cara-cara, punya media-media. Gencar mereka. Buletin-buletin, majalah-majalah, buku-buku, ya, akan berusaha merekrut, membagikan, mereka akan bagikan buletinnya, isinya ajakan kepada kesesatan mereka, membagikan majalahnya, membagikan buku-buku yang mereka produksi. Nah, jika mereka-mereka yang baru masuk Islam maupun kaum muslimin memegang kitab-kitab bantahan terhadap mereka ini tadi, mereka akan terbentengi, terjaga dengan itu. Mereka akan hati-hati. Nah, ketika datang ajakan-ajakan dari golongan sesat. Nah, justru tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah. Mereka aktif. Ya, luar biasa dia media-media mereka. Membagikan buku mereka, majalah mereka, buletin mereka. Kemudian Ahlus Sunnah membacakan kitab Rudud, membagikan kitab Rudud. Ya, diperangi seperti ini. Dianggap itu fitnah. Itu menimbulkan fitnah. Ya, semisal yang dilakukan Ar-Ruhaili di sini. Nah, ini kan ya, bahaya. Nah. Jadi kata Syekh Rabi, huwa yanfa'u, itu bermanfaat buat mereka, wa yahmihi, menjaga mereka, membentengi mereka, min tadlil ahli bid'ah lahum, dari penyesatan ahli bid'ah kepada mereka. Nah. Ana pernah melihat di tangan salah satu keluarga ana buku terjemahan. Terjemahan kitabnya Safar al-Hawali atau Ayat al-Qarni. Nah, jadi kalian suruh riun terjemahan. Nah, mana kaget melihatnya. Padahal ini kalian awam. Ya, anak langsung tahdir, anak terangkan. Tidak boleh kamu bacain. Ini kitab sesat. Ini penulisnya orang sesat. Nah, coba. Kitab-kitab ulama kita yang menerangkan tentang kesesatan Ahlul Bidah wal Ahwa tidak boleh dibagikan kepada orang-orang yang baru belajar Islam ataupun keumuman kaum muslimin yang notabene-nya mereka itu kurang belajar, ya, bahwa itu menimbulkan fitnah kepada mereka, sementara mereka seperti itu luar biasa. Nah, ini dengan ini kan jadi tampak sekali sekarang bahayanya, ya, Ar-Ruhaili. Nah, fayam bagi kata Syekh Rabi, ayul tamasal udhru liha ula'i talabah, maka seharusnya, ya, diberi udhur, ya, mereka itu, para pelajar itu, jika memang mereka membagikan kutub Rudud tersebut, ya, jangan begitu, jangan disalahkan, jangan katakan buat fitnah, berilah udhur. Fala'alla ha'ula al-hadithil ahli bil-islam, barangkali mereka yang baru mengenal Islam yang dibagikan kitab-kitab Rudud itu, qad sar'at ilaihim firaqud dhalal, ya, boleh jadi firqah-firqah, golongan-golongan sesat telah mendahului membagikan kepada mereka buku-buku mereka, majalah mereka, buletin mereka, atau kaset-kaset mereka, CD-CD mereka untuk menyesatkan. Sehingga para penuntut ilmu ini tadi, ya, yang punya ghirah, kecemburuan terhadap sunnah, terhadap al-haq, juga bergerak mengimbangi, ya, karwafid. Misalkan golongan sesat dengan Syiah Rafidhah sudah melakukan itu, maka dia pun mencari kitab-kitab ulama yang menerangkan tentang kesesatan Syiah Rafidhah, juga membagikan. Ya, wal khawarij, golongan khawarij teroris sudah melakukan itu kepada mereka, sehingga penuntut ilmu sunni salaf ini tadi mengimbangi, berusaha membentengi mereka dengan membagikan juga. Ya, wal ilmaniyin, dari kalangan ilmaniyin, tokoh-tokoh sekuler. Nah, orang-orang sekuler, ilmaniyah. Maka pelajar sunni salaf ini tadi membagikan yang isinya bantahan terhadap kesesatan sekulerisme. Wa hizbut tahrir, ya, golongan sesat hizbut tahrir, yang itu adalah mu'tazilah, ya. Dan luar biasa gencarnya hizbut tahrir buletinnya di negeri kita, ya kan. Dan itu banyak masjid yang dipegang oleh mereka. Nah, dan da'i-da'i mereka bebas. Ya, banyak diberi kesempatan khutbah di mimbar-mimbar di masjid-masjid orang umum. Nah, wa hizbal ikhwan al-muslimin, dan hizb ya al-ikhwan al-muslimin wa jamaat at-tabligh. Jamaat tabligh juga luar biasa gerakannya di negeri kita dan di banyak negeri. Nah, belajar sunni salafi sedikit saja membagikan buku seperti ini, langsung dikritik habis-habisan begini. Sementara kelompok-kelompok sesat ini berlomba-lomba, masing-masing berlomba-lomba menyebarkan sesatannya, membagikan apa yang mereka bisa bagikan. Nah, wa kulluhum yajurruhum ila aqidatihi wa manhajih, dan setiap mereka Syiah Rafidhahnya, Khawarij terorisnya, dan seterusnya, kita dengar contoh-contohnya. Masing-masing berlomba berusaha untuk menyeret, menarik, merekrut ya kaum muslimin kepada akidah mereka, kepada manhaj mereka. Nah, au haru ilaihim ba'du hadhihi al-firaq liyajurhum ila hizbi, atau memang sudah dengan cepat mendahului golongan-golongan sesat itu mendatangi mereka untuk merekrut mereka masuk ke dalam kelompoknya, diajak, dibujuk, dirayu untuk bergabung. Maka pelajar sunni salafi ini tadi melihat itu, maka dia pun segera bergerak ya, berusaha. Dilihat oh ini adalah jamaatut tabligh, maka dia pun bagikan keterangan ya, buku, kitab atau majalah yang menerangkan tentang jamaatut tabligh. Nah, di negeri kita misalkan adalah majalah syariah. Dia segera cari edisi majalah syariah yang menerangkan tentang kesesatan jamaatut tabligh, bagikan. Ya. Atau cari buku terjemahan ulama yang menerangkan tentang itu, bagikan cepat. Nah, agar dia waspada. Ya. Contoh ini. Nah, ini salah. Ini fitnah. Kalau dilakukan seperti itu. Nah, alaysa minan nasiha lillah, kata Syekh Rabi, apakah bukankah ini justru merupakan nasihat, melaksanakan mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha, agama ini nasihat lillahi, untuk Allah, yakni untuk mengajak orang beriman kepada Allah, wali kitabih, mengajak orang untuk beriman dengan kitabnya Al-Quran, ya, tidak menyimpang darinya, wali rasulih, beriman kepada rasulnya, mengikuti sunnahnya, ajarannya, tidak menyimpang darinya. Walihaulail hadithil ahdi bil islam wal ammah, dan bagi mereka, mereka itu yang baru mengenal Islam dan keumuman awam kaum muslimin, ya, nasihat buat mereka, ayahdharu, agar mereka hati-hati, waspada, min syarri hadhil firaqi wa dhalalihim, dari kejelekan golongan-golongan sesat dan kesesatan mereka. Nah, coba ya, bahaya yang cuma kalau sepintas kan ya seakan begitu, wah kalian ini menyebutkan orang dengan kitab rudut kayak gini, ini bukannya kelas mereka. Ibu sibuk membaca syubhat Syiah Rafidhah begini, bantahnya begini. Jangan. Fitnah. Bukannya kelas, bukan kelasnya mereka baca seperti itu. Padahal mereka di tangannya, di rumahnya sudah memegang kitab-kitab Syiah Rafidhah. Syubhat itu sudah dibaca oleh mereka. Syubhat itu sudah dibaca oleh mereka. Nah, kitab-kitab bantahan ini, nah, ataukah dalam bentuk kitab-kitab bantah, ataukah sudah dalam bentuk majalah di peringan, misalkan keterangan ulama itu dipersingkat, ya, atau dalam bentuk buletin dibagikan kepada mereka, di situ ada jawaban terhadap syubhat-syubhat yang mereka sudah baca atau mereka sudah dengar, CD-CD-nya sudah ada, dibagikan ke mereka. Nah, fitnah yang sudah disebarkan oleh mereka dibiarkan terus ditelan oleh mereka, dikonsumsi mereka tanpa ada upaya untuk membersihkan itu, untuk membantai itu. Nah, ini kan coba. Ternyata setelah dipelajari dan diamati, Bahaya sekali syubhat ar-ruhaili. Nah, sama misalkan ketika muncul fitnah hajuriyah. Wah, mereka aktif sekali situs-situs mereka. Ya, diktat-diktat mereka disebar. Ketika ada orang yang berusaha membantah, menulis bantahan, menyebarkan bantahan. Fitnah itu. Jangan. Ya, menyibukkan orang dari ilmu. Nah, ini semua termakan syubhat-syubhat ruhaili seperti ini. Nah, ada orang yang menerangkan tentang syubhatnya Abu Hasan, Ali Hasan. Ya, dibaca kitab Syekh Rabi, dibaikan kitab Syekh Rabi dan yang lainnya. Mereka kata, jangan sibukkan orang dengan yang seperti itu. Nah, itu fitnah. Ya. Padahal syubhat itu menyebar. Nah, dan sudah mendahului kita bantahan itu. Nah, kata Syekh Rabi, alam yaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat? Faqalu, mereka berkata, liman, itu siapa ya Rasulullah? Qal, Nabi Rasulullah bersabda, lillahi, untuk Allah, wali kitabih, kitabnya. Ya, untuk Allah maksudnya apa? Nasihat itu kepada kaum muslimin, untuk Allah maksudnya agar beriman kepada Allah. Wali kitabi, agar beriman kepada kitabnya. Wali rasuli, agar beriman kepada rasulnya. Wali aimmatil muslimin, agar mengikuti bimbingan. Ya, imam-imam kaum muslimin. Ya, ulama. Dan agar na'am taat kepada pemerintah mereka. Selama ketaatan itu tidak mengandung maksiat. Wa ammatihim, nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Nah, hadis ini keluar dari Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, kata Syekh Rabi selanjutnya, wa idza kana al-mardudu alaih alladhi la na'rifu manhajah, dan jika yang dibantah itu, ya, yang kita tidak tahu manhajnya, min ahli al-fitan, dari kalangan pembawa fitnah, penyebar fitnah. Walahu da'watun, dan dia punya dakwah. Ya. Waliman hajihi du'atun, dan untuk manhajnya dia ada da'i-da'inya. Dia sudah manhaj yang didakwakan itu, diperjuangkan itu, sudah ada da'i-da'inya. Ya. Kader-kadernya, da'i-da'inya, aktivis dakwanya sudah banyak. Nah, aktif mendakwakan, yatakhattafuna man yadkhulu fil Islam, mereka berusaha untuk merekrut siapa saja yang masuk dalam Islam, baru masuk Islam, wala yumayyizu bainal haqq wal batil, dan belum bisa membedakan antara al-haq yang batil itu didekati, ya, diupaya untuk direkrut. Nah, seperti kita tahu, misalkan bagaimana orang-orang teroris, ya, Khawarij, nah, berhasil merekrut pemuda-pemuda, nah, remaja-remaja. Nah, tiba-tiba, ya, pemuda itu kok ternyata sudah jadi masuk dalam golongan teroris, Khawarij. Nah, remaja-remaja yang baru berusaha untuk mencari jati diri istilahnya. Baru mencari jati dirinya. Sedang semangat-semangatnya mencari. Ya. Diajak, kemudian dipengaruhi, kemudian dikader. Ternyata dia sudah mengebom di sana sini. Dan semisal itu. Nah, maka berarti kan sangat penting penyebaran kitab-kitab bantahan yang membantah tentang huari, tentang teroris. Nah, ayakun ar-rad alaihi wal muhadzir minhu mukhtian aw mubtilan, apakah berarti orang yang membantah atas itu, mentahdir dari perkara itu, salah, atau dia dianggap sebagai pembawa kebatilan? Alaysa minan nasihah, Idza kana hunaka raddun ala hadzal sinf. Bukankah termasuk nasihat jika di sana ada bantahan terhadap ya, golongan jenis ini, ayyubayyana lihaula'il masakin, ayyubayyana lihaula'il masakin makna hadzal radd, untuk diterangkan kepada mereka-mereka yang memprihatinkan itu, ya. Orang Arab kalau seseorang kondisinya memprihatinkan, ya, patut dikasihani, ya, dikatakan mereka istilahnya miskin, miskin. Nah, jadi bukan maksudnya fakir miskin tidak punya harta seperti yang kita kenal, ya. Mereka istilahnya gitu, miskin. Nah, miskin ar-rajul. Nah, kasihan ya, ini memperhatikan kondisinya. Nah, karena lemah ilmunya misalkan, ya, atau dipengaruhi oleh orang sesat, kemudian terlihat terpengaruh, miskin. Ini kasihan, prihatin gitu. Nah, jadi lihat ulil masakin ini maksudnya itu. Yang pikirannya ulil masakin fakir miskin mereka. Bukan. Baik. Jadi diterangkan kepada mereka yang memprihatinkan itu, ya, makna hadzal radd, makna bantahan ini, wabutlan qaul, dan batilnya ucapan atau aqwal atau ucapan-ucapan, yakni keterangan-keterangan al-mardud alai, ya, keterangan statement-statement orang yang dibantah ini, ya, himayatan lahum, demi untuk menjaga, membentengi mereka agar tidak terpengaruh, ya, tidak ikut sesat bersama mereka. Nah, ini kan nasihat. Nah, nahnu na'rifu anna li ahli al-ahwa wa at-tahazzub anshithah. Nah, kami, kata Syekh Rabi, mengetahui secara pasti bahwa mereka ahlul ahwa, ya, tokoh-tokoh sesat bid'ah dan hawa nafsu itu, dan tokoh-tokoh hizbiyah, mereka punya ansyithah, mereka punya gerakan, ya, yang aktif, ya, qawiyah, kuat. Nah, lihtiwai untuk merekrut, untuk merangkul man yuslimu, siapa saja yang masuk Islam, minal gharbiyin wa ghairihim, dari kalangan, ya, penduduk negeri di barat sana, ya. Nah, yang baru masuk Islam. Nah, berusaha untuk direkrut, dirangkul oleh mereka. Dan selain dari kalangan penduduk di negeri barat Eropa. Nah, fahal tajidu fil Quran was sunnah, apakah kamu mendapatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah nahian, larangan an himayatid du'afa, larangan untuk menjaga, membentengi orang-orang yang lemah ilmu, wal ammah, ya, dan orang-orang umum, awam, minal Arab, baik dari kalangan orang Arab yang lemah ilmu, awamnya orang Arab, wal ajam, non Arab, ya, seperti na'am, penduduk negeri kita dan semisalnya. Apakah ada dalam Al-Quran yang melarang untuk membentengi, menjaga mereka min ghawaili ahli al-ahwa, dari kejahatan, makar, tifu muslihat, ya, ahli al-ahwa, tokoh-tokoh hawa nafsu dan bid'ah, tokoh-tokoh sesat yang akan merekrut dan merangkul mereka? Fi'lan la tajid. Ya. Tentu saja kenyataannya, realitasnya, kamu tidak akan mendapatkan itu dalam Al-Qur'an. Ini larangan untuk menjaga mereka dari, ya, kejahatan dari makar ahlul bid'ah wal ahwa. Nah, jadi kalau begitu apa dalilnya Ruhaili mendatangkan ini? Ini syubhat. Ya. Yang sangat berbahaya. Dan telah kita dengar bantahannya, walhamdulillah. Jelas. Ya. Wa ara annahu yambagi ayyazula ajabuk. Kata Syekh Rabi. Aku melihat bahwa semestinya keherananmu itu seharusnya hilang. Tidak boleh heran begitu. Jangan heran dengan apa yang dilakukan oleh ya Ahlus Sunnah membagikan kitab-kitab rudud itu. Wa antashkura lihaulai tullab an-nasihin. Dan seharusnya kamu itu bersyukur, berterima kasih kepada para pelajar yang melaksanakan kewajiban memberi nasihat itu. Mereka adalah tullab nasihun. Para pelajar penuntut ilmu yang suka memberi nasihat kepada saudaranya. Kamu harus berterima kasih dan bersyukur kepada mereka. In kanu min ahli sunnah thabitin, jika mereka itu dari kalangan ahli sunnah ats-tsabitin, dari kalangan ahli sunnah yang kokoh memegang sunnah. Ya. Wa in kanu min ahli dhalal, dan jika mereka para penuntut ilmu yang membagikan kitab-kitab bantahan itu dari kalangan ahli dhalal, dari kalangan golongan sesat. Ya, fa in ta'ajjubaka fi mahalli, maka keherananmu itu pada tempatnya, benar pada tempatnya. Ya, memang itu harus diingkari, benar. Nah, oleh karena itu jangan bicara dengan kalimat kalimat mujmal. Kalau berbicara di masa-masa fitnah begini, jangan gunakan kalimat-kalimat global. Nah, yang bisa kalimat itu menghantam Ahlus Sunnah, nah justru musuh-musuh Ahlus Sunnah mengambilnya dan digunakan untuk menghantam Ahlus Sunnah. Apalagi korinahnya begitu. Jelas. Korinahnya karena Ibrahim Ar-Ruhaili punya ya statement ya dan fatwa membela Abu Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi Al-Ikhwani. Nah. Dan murid-muridnya pengagum-pengagumnya semuanya bertamen dengan Ibrahim Ar-Ruhaili, Ali Musri, ya, Firandanya, ya, dan yang paling banyak gencar menerjemahkan buku-bukunya Abdullah Zain dan yang lainnya. Nah, mereka semuanya bertamennya dengan Ibrahim Ar-Ruhaili. Nah, dan mereka lah yang sangat gencar membagikan nasihat. Nah. Baik. Bal yajibu ayustankara fi'luhum hadza bisyiddah. Bahkan kalau memang mereka itu dari kalangan golongan sesat yang bagikan kitab-kitab mereka itu, wajib, bukan hanya heran tetapi wajib diingkari dengan keras. Li'annahu yatadammanu da'watan ila ad-dhalal wal idlal li ha'ula'il masakin. Ya, karena itu mengandung dakwah, seruan mengajak kepada kesesatan, penyesatan lihaula al-masakin, kepada mereka al-masakin itu. Nandan. Yani siapa al-masakin yang dimaksud ini? Nah, orang-orang yang memprihatinkan karena masih lemah ilmu. Ya, awam. Nah. Barakallahu fikum. Nah, dengan demikian ini selesai ya. Kita cukupkan insyaallah dari sini. Nah, ada beberapa pertanyaan. Nah, mari tanya siapa itu Salim Al-Hilali? Salim Eid Al-Hilali, apa penyimpangannya? Salim Eid Al-Hilali temannya Ali Hasan Al-Halabi. Nah. Para penerus Kamakil, yakni sebagaimana disebut-sebut penerus pelanjut markas Al-Imam Al-Albani. Dan demi untuk mengembangkan markas Al-Imam Al-Albani, mereka ya membangunnya dengan bantuan dana dari Ihya At-Turah. Dengan bantuan dari dana dari siapa? Ihya At-Turah. Naam. Dan seperti pernah disebut oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri bahwa naam, mereka memakmurkan markas tersebut ya karena sudah hubungannya dengan Ihya At-Turah ya, jam'iyah, muassasah, yayasan hizbiyah, ikhwaniyah dengan pemimpinnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Nah, ya, maka yang bergantian datang mengisi muhadarah di sana, pengajian di sana adalah takfiriyun. Nah, takfiriyun. Allahul musta'an. Nah, ada yang bertanya juga perpecahan umat Rasul yang 73 golongan dan dikabarkan akan masuk neraka semua kecuali satu itu, apakah yang masuk neraka itu kekal di dalamnya? Nah, mereka adalah umat Rasul. Kalau dikatakan umat Rasul berarti masih muslimun. Nah, jadi tingkatan bid'ah mereka, bid'ah itu kan bertingkat-tingkat, kesesatan bertingkat-tingkat, telah kita pelajari dalam pelajaran usul sunnah ya. Nah, dan juga dalam Ithaful Uqul syarah Thalathatul Usul ya Syekh Ubaid, telah kita pelajari. Nah, ada bid'ah yang tingkatannya kufur ya, tingkatannya kufur. Kufur akbar, mukhriju minal millah, kekufuran yang membatalkan Islam. Nah, golongan sesat yang sampai pada tingkatan kekufuran yang membatalkan keislaman, mereka bukan umat Rasul, kan begitu? Bukan umat Rasul. Seperti kaum Rafidhah. Ya. Iya, Syiah, Rafidhah, Khomeini dan semacamnya. Nah, kaum ekstrim Sufia, yaitu pengikut Ibn Arabi, Al-Hallaj, ya, Ittihadiyah, Hululiyah. Nah, apalagi yang sering dicontohkan, Jahmiyah. Nah, kalau itu sudah bukan termasuk 73 golongan itu. Yani bukan termasuk 72 golongan yang sesat yang masih umat Rasul. Nah, kalau itu ancaman nerakanya, ya, hadapnya, yani dalam neraka kekal kalau itu. Nah, kekal dalam neraka. Karena kufar tingkatannya. Nah, jadi sudah bukan termasuk 72 golongan sesat yang dimaksud pada hadis. Nah, yang dimaksud pada hadis 72 golongan sesat yang masih dikatakan umat Rasul tetapi menyimpang, mereka diancam neraka karena kesesatan tersebut, karena bid'ah tersebut yang dikatakannya bid'ah mufassiqah, bid'ahnya sifatnya kefasikan ya, yang semisal itu. Nah, yang tidak sampai pada tingkatan kufur. Baik. Kalau selain tingkatan kufur, bid'ah yang tingkatannya kefasikan dan yang tingkatannya dosa kecil. Nah, jadi difahami ya. Selama itu masih umat Rasul, ya, selama tingkatannya fasik, tidak kafir, maka itu tidak kekal dalam neraka. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, تفضلوا وجزاكم الله خيرا سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله.